Mitra bisnis, menurut Kwik Kian Gi, Indonesia masih mampu untuk bersaing di tingkat global. Seandainya visi industri strategis yang sempat berjalan terus dilanjutkan, mengingat infrastruktur produksi dan bahan bakunya telah tersedia. Untuk membahas seberapa besar kemampuan kita untuk bersaing dengan model pengembangan industri strategis, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, jika visi industri strategis dilanjutkan, apakah kita mampu menyaingi Boeing, Airbus, atau industri senjata Amerika dan galangan kapal Jerman? Pasti tidak mampu. Itu sudah pasti, ketinggalannya sudah terlampau jauh. Tetapi menyaingi dalam hal tidak untuk pasaran dunia, tetapi kita tidak perlu beli. Untuk yang mendasar saja tidak perlu beli. Sekarang ini kan senjata yang sederhana sebenarnya ada beli. Ya yang sangat sederhana ya tidak. Tapi yang lebih tinggi dikit aja udah mesti beli gitu kan. Jadi Bapak melihat visi industri strategis itu lebih berfokus pada upaya kita untuk mandiri ya Pak Kwik? Ya, itu relatively namanya kan sudah bisa bersaing. Artinya tidak perlu impor gitu. Tidak untuk pasaran dunia betul ya, untuk memenuhi sendiri itu ya buat saya ya pasaran saya itu sudah termasuk bisa bersaing gitu. Lantas selain itu apakah masih ada sektor lain yang bisa jadi unggulan untuk kita berkompetisi secara global Pak Kwik? Ya, sekarang kita itu kan kayanya sumber daya mineral luar biasa. Jadi misalnya masa tidak mampu membuat industri petrokimia, kan sudah ada satu yang mampu, Chandra Asri. Mestinya kan mampu lebih banyak lagi, minyaknya melimpah, seluruh minyak mentah yang dipakai oleh Chandra Asri untuk membangun petrokimia. Itu berapa persen? Kan cuma kecil, kan masih bisa dibikin banyak lagi. Jadi bertitik tolak dari sumber daya mineral, lalu membuat barang jadi. Tidak usah barang jadi, artinya kalau yang saya artikan barang jadi itu tanah digeduk gitu kan, yeah. Di Freeport, tanah digeduk, nah, tanahnya itu dipilah-pilah. Kemudian mana yang emas, mana yang tembaga, mana yang ini gitu. Itu saja tidak mau kok, tanah itu dimasukkan kapal terus dibawa pergi gitu, kan lucu. Jadi itu semua kan menjadi, terus kemudian kenapa kok mesti diserahkan swasta? Kan saya berkali-kali mengatakan kenapa yang milik rakyat, yang God given ini, kenapa tidak dikelola BUMN? Saya tahu persis, karena saya sudah bicara seperti itu dan saya dihantemin kiri-kanan. Kok BUMN itu kan komunis, dia bilang. Dan BUMN itu kan mesti rusaknya, mesti korupnya. Gitu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.